selalu dipuja. Kemana saja sering dicerca, karena ianya menghibur duka. Apa nak dikata, segala yang selalu dihina, memandang pada paras dan rupa. Kini aku rela pada insannya. Apa nak dikata, segala telah berlaku, memang ada di dunia suka menghina. Selalu dipuja, kemana saja sering dicerca, kerana ianya menghibur duka. Apa